طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إخواني في الدين أعزكم الله، di ayat yang keempat dan setelahnya dari surah Al-Buruj, Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud, binasalah ashabul ukhdud, dilaknatilah mereka yang membuat parit, membuat lubang, dan di mereka menyalakan di dalamnya api. Ashabul ukhdud, mereka membuat parit, lubang besar. An-nari dzatil waqud, kemudian mereka menyalakan api di dalamnya. Untuk mengazab, membunuh siapapun yang mereka inginkan untuk mereka bunuh. Ketika orang tersebut tidak mau kembali ke ajaran nenek moyang mereka, tapi tetap bersikukuh teguh hati di atas ketauhidan. Siapa yang dengan ajaran tauhid, maka dicampakkan masuk ke dalam parit tersebut, dan akan terbakar dia mati dengan asbab itu. Subhanallah. Idhum 'alaiha qu'ud, kenapa mereka dibinasakan, dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa-penguasa ini, ketika mereka membuat parit itu. Idhum 'alaiha qu'ud, sambil mereka duduk-duduk di atas sana melihat orang yang akan lewat. Kalau tetap dengan keislamannya, ketauhidannya, maka dicampakkan masuk ke dalam parit. Siapa yang kembali ke agama nenek moyang atau tetap di atas agama nenek moyangnya, maka silahkan lewat. Idhum 'alaiha qu'ud, mereka duduk mengontrol, melihat. La haula wa quwwata illa billah. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan bagaimana kaum mukminin diperlakukan sedemikian rupa, dicampakkan masuk ke dalam parit, dibakar dia di dalamnya. La haula wa quwwata illa billah. Mereka menyaksikan itu, mereka bergembira, sangat senang bagaimana orang-orang dibakar. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Orang-orang mukmin ini yang dibakar, dicampakkan masuk ke dalam parit, tidak ada dosa mereka kecuali, tidak ada kesalahan mereka kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pelanggaran mereka. Tidak ada alasan orang-orang kafir untuk membakar orang mukmin kecuali karena keimanan mereka. La haula wala quwata illa billah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya karena bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya karena bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun dibakar. La haula wala quwata illa billah. Mereka beriman kepada Allah Al-Aziz Al-Hamid, yang maha mulia lagi maha terpuji. Orang-orang beriman ini mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajarannya, mengimani Allah Subhanahu wa taala alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semesta alam ini, langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Mereka menyaksikan bagaimana mereka mengadab, menyiksa orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bagaimana perbuatan mereka orang-orang kafir ini menyiksa kaum mukminin. Subhanallah. Wallahu ala kulli syai' syahid. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha menyaksikan. Tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang yang mengadab orang-orang yang beriman laki dan perempuan dengan api, mereka membakarnya, mencampakkannya ke dalam parit. Baik. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak tobat. Mereka diajak tobat. Subhanallah. Betapa pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah melakukan perbuatan zalim, aniaya terhadap orang-orang beriman, tetap mereka diajak untuk tobat. Orang kafir tetap diajak untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketika mereka melakukan maksiat, dosa, khas, tidak lagi diajak mereka, tetap diajak. Silakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Ganti dengan ketauhidan, keimanan dan amal saleh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Adapun orang-orang yang menzalimi orang-orang mukmin, laki dan perempuan, kemudian mereka tidak tobat. Setelah sesungguhnya diajak untuk tobat, mereka enggan. Mereka senang, mereka bahagia dengan menyiksa kaum mukminin. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Kalau mereka tidak tobat sampai mati mereka dengan kondisi seperti ini, maka untuk mereka adab jahannam, mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka adab yang membakar. Barakallahu fikum. Bukan cuma untuk ashabul ukhdud, semua siapapun di setiap zaman, di setiap tempat berlaku hukum ini. Barakallahu fiik. Innal ladzina fatanul mu'minina lumnat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengantar kita untuk mengetahui bagaimana orang-orang yang beriman. Tadi orang kafir yang menyiksa, mengadab orang-orang mukmin. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, beramal saleh dengan berbagai macam amalannya, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah sesungguhnya kemenangan yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Keberuntungan duniawi ya tidak ada apa-apanya, sebanyak apapun tetap akan ditinggalkan oleh pemiliknya. Baik. Sehebat apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun yang dia miliki, barakallahu fikum, kalau tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka tidak ada manfaatnya untuk dia apa yang pernah dia miliki dulunya di dunia. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang mendapatkan kebaikan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak ada yang lain. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Untuk mereka surga. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dengan berbagai macam jenis. Barakallahu fikum. Ada yang dari susu, ada yang dari madu, ada yang dari khamr, ada yang dari air. Dicipta oleh Allah SWT sungai-sungai ini untuk orang-orang yang beriman, sehingga mereka meminum dimanapun mereka berada, sebanyak apapun yang mereka inginkan untuk mereka minum. Barakallahu fikum. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rezeki yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maqtu'ah wala mamnu'ah. Tidak terputus dan tidak dilarang. Tidak terputus artinya terus menerus ada, kapanpun dia mau ada. Siap. Barakallahu fikum. Wala mamnu'ah dan juga tidak dilarang. Baik. Kalau di dunia ini ya boleh jadi ada tapi dilarang, atau tidak dilarang tapi tidak ada. Barakallahu fikum. Kenikmatan duniawiya adalah kenikmatan yang sangat terbatas. Barakallahu fikum. Kenikmatan yang sangat terbatas. Sebanyak apapun harta milik seseorang yang bisa dia nikmati itu cuma sedikit sekali. Barakallahu fikum. Hanya bisa dikatakan milik dia banyak, tapi yang dia nikmati, barakallahu fikum, sama seperti yang lainnya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ibnu adam mali mali. Hartaku, hartaku, itu juga hartaku, yang di sana juga hartaku, yang di sini, yang situ juga hartaku, milik aku, banyak kepemilikan dia. Yaqul ibn Adam mali mali, maka dikatakan wahal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita wa labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Wahai anak cucu Adam, adakah yang kau miliki? Tidak ada yang kau miliki sesungguhnya. Barakallahu fikum. Yang kau miliki itu hanya yang kau makan sampai habis Berapa yang bisa dia makan? Barakallahu fikum. Berapa yang bisa dimakan oleh seseorang? Sekaya apapun dia. Subhanallah. Tidak ada yang kau miliki kecuali apa yang kau makan sampai habis dan apa yang kau pakai sampai usang. Jadi yang kita pakai ini usang, semua akan usang. Pakaian, kendaraan, rumah, kita pakai semua. Jadi dan akan rusak, usang. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang kau tersedekahkan dan itulah yang akan kau dapatkan nanti di hari kiamat. Selain ini punya orang, bergantian orang memilikinya. Barakallahu fikum. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing dan memerintahkan untuk membagi-bagikan dagingnya. Setelah selesai semuanya, kata Rasulullah, Baqiya syai, masih ada yang sisa, tersisa untuk kita maksudnya. Baik. Kata para sahabat, ma baqiya illa fakhidhuhu ya Rasulullah. Semuanya kami sudah bagi-bagi kecuali satu paha ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membalik, taib, mengajak berpikir lain. Kata Rasulullah, baqiya kullu syai illa fakhidhuhu. Semuanya tertinggal untuk kita, sudah menjadi milik kita kecuali ini. Barakallahu fiik. Kecuali pahanya satu ini. Baik. La haula wala quwata illa billah. Ini mengajak berpikir bahwa sesungguhnya yang milik kita itu adalah apa yang kita sedekahkan. Itu milik kita sesungguhnya. Wa ma tasaddaqta fa amdaita. Inilah orang-orang yang beriman, dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir inna batasha rabbika lasyadid. Sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu sangatlah keras. Baik. Sangatlah keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaannya dan dia pula yang akan membangkitkannya. Mengembalikannya sama seperti sedia kala. Wa huwal ghafurul wadud. Coba perhatikan bagaimana indahnya bahasa Allah Subhanahu wa taala ini. Inna batasya rabbika lasyadid. Allah nampakkan begitu besar dan begitu kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan bahwa dialah Allah yang menghidupkan dan dia pula yang mematikan dan dia pula yang membangkitkan. Kemudian Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tentu bagi siapa yang mau tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, la wajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka mau istighfar, tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Dzul arsyil majid. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy yang agung. Fa'alul lima yurid. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan apapun yang Allah kehendaki. La yughalab wa la yumana. Allah tidak pernah bisa dikalahkan dan tidak pernah bisa dihalangi untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana. wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki maka tidak akan pernah terjadi. Hal ataka haditsul junud, telah sampaikah kepada engkau cerita atau kisahnya bala tentara yang telah lewat dahulu kala? Siapa ini yang dimaksud? Fir'aun wa Thamud, bala tentaranya Fir'aun dan kaum Thamud. Bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran mereka. Ini di dunia sebelum hari akhirat. Balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi orang kafir senantiasa memang dalam kondisi mendustakan kebenaran. Wallahu min waraihim muhit, sementara Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat mereka, menguasai mereka, mendengar mereka, mengetahui apa yang mereka lakukan. Bal huwa Qur'anun Majid, bahkan Al-Qur'an ini adalah firman wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang mengatakan bahwa asatirul awwalin, cerita kuno, cerita dongeng-dongeng masa lalu. Baik. Allah mengatakan bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz, di dalam lauhil mahfuz terjaga. Wallahul musta'an, terjaga dari perubahan, terjaga dari penambahan, pengurangan. Wallahul musta'an. Aini barakallahu fikum suratul buruj. Taib, dengan kisah yang ma'ruf. Taib, begitu Allah Subhanahu wa taala penyayang orang yang menyimpang, orang yang kafir, tetap diajak untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejelek dan sebesar apapun dosa yang pernah mereka lakukan. Baik, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahul musta'an. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Terima kasih.